Alhamdulillah. Malah. Teman sebelumnya saya telah menyelesaikan bab majaan Allah jazat taubat an sahibul bid'ah. Bab apa yang datang tentang Allah subhanahu wa ta'ala menutup taubat dari pelaku bid'ah. Nah, dan antum diharapkan sudah hafal. قال المؤلف فهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام قال باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين. قال الشارح وهو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. أهل الكتاب يعني maksud dalam ayat يا أهل الكتاب wahai sekalian أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم mengapa kalian saling bantah membantah saling berbantah tentang perkara Ibrahim. Yang dimaksud أهل الكتاب adalah اليهود والنصارى. Nah, jadi jika disebutkan dalam nusus ahlu kitab dalam Al-Quran ataukah Al-Hadis, maka yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasara saja. Ini yang benar. Al-Adiyan Al-Ukhra la tadkhulu fi hadha al-musammayat. Fi hadha al-musamma. Agama selain Yahudi dan Nasara tidak masuk. Agama Hindu tidak masuk. Agama Buddha tidak masuk, dan yang seterusnya dari agama-agama yang lain. Hanya dua ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Lamma da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka masuk ke dalam Islam, wa qala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni rasulullah ilaikum jami'an, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian seluruhnya. Seluruhnya jami'an. Ya, seluruh manusia. Ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya nubuwah Nabi alaihi salatu wasalam, kenabian Nabi alaihi salatu wasalam bersifat universal. Bersifat apa? Universal, menyeluruh. Mencakup seluruh manusia. Beliau diutus tidak terkhusus untuk satu bangsa, untuk satu umat, untuk satu kaum. Sebagaimana para nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Masing-masing Nabi dan Rasul sebelumnya diutus untuk kaum tertentu, untuk umat tertentu. Nabi tidak. Untuk manusia seluruhnya. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Ketika Nabi mengucapkan ini kepada mereka, qalu, mereka menjawab, mereka berkata, la, tidak. La nattabi'uka, kami tidak mengikutimu. Nahnu ala dini Ibrahim, kami berada di atas agama Ibrahim. Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar meriwayatkan dari Ibn Abbas tentang sebab turunnya ayat ini. Ibn Abbas berkata, qala ijtama'at Nasara Najran wa ahbar Yahud. Nasara dari kaum Najran dan ahbar Yahud berkumpul inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. berkumpul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatanaza'u 'indahu, lalu mereka berselisih di sisi Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka berselisih. Faqalatil ahbar, lalu orang-orang Yahudi mengatakan, maka na Ibrahimu illa Yahudan illa Yahudian. Maka na Ibrahimu illa Yahudian. Tidaklah Nabi Ibrahim itu melainkan seorang Yahudi. Faqalatil Nasara, dan orang-orang Nasara berkata, maka na Ibrahimu illa Nasranian. Tidaklah Ibrahim itu melainkan seorang Nasrani. Fa anzalallahu ta'ala, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim, ila akhiril ayat. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, ya ahlal kitab, wahai sekalian ahli kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, kenapa kalian saling berdebat tentang Ibrahim? Wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'dih, dan tidaklah Taurat dan Injil diturunkan kecuali setelahnya. Fala ta'qiluna, apakah kalian tidak memikirkan? Nah, jadi Nabi Ibrahim itu jauh, diutus jauh sebelum agama Yahudi dan agama Nasara dimunculkan. Kata Syekh Shalal Fauzan, "Fallahu jalla wa ala radda alaihim." Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara, wa qala inna awlana bi Ibrahim, sungguhnya manusia yang paling utama terhadap Nabi Ibrahim, lalladzina taba'uh, adalah orang-orang yang mengikutinya. Nah, orang yang paling pantas menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim dengan orang-orang yang mengikutinya, mengikuti akidahnya, mengikuti keyakinannya yang lurus, yaitu tauhidullah. Wa hadan nabiyyu, dan nabi ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling pantas menisbatkan kepada Nabi Ibrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat. Ketika turun ayat ini, wallahu waliyul mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah wali, penolong terhadap orang-orang beriman. Tsumma qala jalla wa ala, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai ahli kitab, kenapa kalian saling berdebat, saling bantah, membantah tentang Nabi Ibrahim? Ya, sudah kita sebutkan sebab turunnya ayat ini. Mereka berselisih, berdebat di sisi Nabi alaihi salatu wassalam masing-masing agama, dari Yahudi ataukah Nasrani mengakui bahwasanya Nabi Ibrahim adalah bagian dari mereka, padahal Nabi Ibrahim datang jauh sebelum mereka datang. Ainal mutaakhir, ainal mutaqaddim. Al-mutaqaddim Nabi Ibrahim, wahumul mutaakhirun, sementara mereka datang belakangan. Bagaimana mungkin orang yang datang duluan ya mengikuti orang belakangan? Kan begitu logikanya. Nah, ya, secara akal orang yang belakangan mestinya mengikuti orang yang datang duluan. Tapi ini tidak, dibalik sama mereka. Ibrahim adalah orang Yahudi. Nasrani mengatakan Ibrahim adalah bagian dari Nasrani, seorang Nasrani. Berarti menurut mereka, ya, kalau mau diukur dengan tolak ukur ini, orang yang datang duluan mengikuti orang yang belakangan. Nah, tidak masuk logika, tidak masuk akal. Qala Syekh Shalal Fauzan, yani anna kullu minkum yadai anna Ibrahim ala dirih. Yani kalian Ya, setiap kalian mengaku bahwasanya Ibrahim berada di atas agamanya. Fal Yahudu yaqulun. Orang-orang Yahudi mengatakan inna Ibrahim kana Yahudiyan. Adalah Ibrahim adalah seorang Yahudi. Wa Nasara taqul inna Ibrahim kana Nasraniyan. Sementara orang Nasara mengatakan sungguhnya Ibrahim adalah seorang Nasrani. Ya subhanallah. Nah, ini bentuk pengingkaran. Ya subhanallah. At-Taurat wal Injil mata unzilat? Taurat dan Injil kapan diturunkan? Lam tanzil illa ba'da Ibrahim bi muddatin tawilah. Taurat dan Injil tidak diturunkan kecuali setelah Nabi Ibrahim dengan muddah tawilah, masa yang panjang. Selisihnya sangat jauh. Nabi Ibrahim datang jauh sebelumnya. Fakaifa yakunu Ibrahim yahudiyan aw nasraniyan? Lalu bagaimana mungkin Nabi Ibrahim bisa menjadi seorang Yahudi dan Nasrani sementara Taurat dan Injil datang belakangan? Terbalik kan tadi. Hadza yakzibuhu al-waqi'. Dan ini didustakan oleh al-waqi', kenyataan, fakta. Nah. Baik. Ahlu hadis mengatakan jika استعملوا الكذب استعملنا لهم التاريخ فرروات. Ya, jika mereka menggunakan al-kadhib, kedustaan, استعملنا لهم التاريخ, maka kami ya imbangi mereka, melawan mereka dengan menggunakan tarikh. Lihat tarikh sekarang. Lihat sejarahnya sekarang. Orang Yahudi dan Nasara sekarang istamalu al-kadzib. Mereka menggunakan kedustaan sebagai senjata untuk membenarkan statement mereka. Kita gunakan sejarah, tarikh. Kita lihat sejarah, kita buka sejarah. Nabi Ibrahim datang sebelum mereka. Sehingga ya tarikh sejarah fakta mendustakan pengakuan mereka. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih afala ta'qilun. Wahai ahli kitab, kenapa kalian saling bantah membantah tentang Nabi Ibrahim sementara tidaklah diturunkan Taurat dan Injil kecuali setelahnya, setelah Ibrahim? Afala ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkan? Hadza la yaquluhu 'aqilun. Yang seperti ini kata Syekh, seorang yang berakal tidak mengucapkannya. Naam. Anna al-mutaqaddima yatba'u al-mutaakhira. Ya, seorang yang berakal tidak akan mengucapkan ini. Al-mutaqaddim, orang yang terdahulu mengikuti al-mutaakhir, orang yang datang belakangan. Nah, tidak ada orang berakal mengucapkan ini. Iya. Logikanya tidak demikian. Logikanya bagaimana? Yang terakhir mengikuti yang terdahulu. Begitu. Balil aksu huwa sahih. Nah, berdasarkan logika, berdasarkan akal, ya, sebaliknya itulah yang benar. Yaitu apa? Al-mutaakhiru yasba'u al-mutaqaddim. Orang yang datang belakangan mengikuti orang yang telah berlalu, yang terdahulu. Ini yang benar. Kan begitu. Nah, jadi terbalik logikanya, ya. Logika mereka terbalik. Falaysa Ibrahimu biyahudiyin, maka Ibrahim itu bukan seorang Yahudi. Li'anna Taurat ma unzilat illa ba'dahu. Karena kitab Taurat tidaklah diturunkan kecuali setelah Nabi Ibrahim. Wala binasraniyun, wala binasraniyin, tidak pula seorang Nasrani. Fal Injilu nazala ba'dahu ala Isa alaihi salam. Maka Injil nuzila ba'dahu, diturunkan setelahnya kepada Nabi Isa alaihi salam, setelah Nabi Ibrahim. Fahala minal abasi bil qawli wa tablili al maksyuf. Maka pernyataan ini yakni pernyataan mengatakan Ibrahim adalah Yahudi ataukah Ibrahim adalah seorang Nasrani termasuk di antara perkataan sia-sia. Tidak ada manfaat. Nah, wa tadlili al-maksyuf, penyesatan yang maksyuf, penyesatan yang nyata, penyesatan yang terbuka. Penyesatan yang gamblang. Nah, ya seperti juga orang yang mengatakan barakallahu fiik, Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Ibnu Taimiyah katanya apa? Wahabi. Mana yang lebih dahulu, Ibnu Taimiyah atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ini penyesatan. Ini tadlil maksyuf, penyesatan yang nyata. Nah, baik. Coba perhatikan, Ibnu Taimiyah itu Wahabi, Ibnu Qayyim Wahabi. Subhanallah. Siapa yang lebih dahulu, siapa yang terakhir? Kan begitu. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah antara abad 7 sampai 8 Masehi. Sementara Syekh Al-Mu'allif, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, abad 10, na'am. Ya, abad 10. Selisih 3 abad, selisih 300 tahun. Na'am. Ibnu Taimiyah lebih dahulu. Qala walakin kana hanifan, kemudian penjelasan lafaz ini walakin kana hanifan, akan tetapi kana adalah Ibrahim adalah seorang yang hanif. Makna hanif mukhlishan lillahi azza wa jalla fil ibadah, orang yang ikhlas kepada Allah azza wa jalla di dalam ibadah. Walakin kana hanifan musliman, musliman yakni muwahhidan. Hanifan artinya mukhlis, muslim artinya muwahhid. Fal islamu huwa tauhid, maka Islam itu adalah tauhid. Yani maknahu al-am, Islam dengan maknanya yang umum, karena Islam itu memiliki dua makna, ada yang bermakna secara umum, ada yang bermakna secara khusus. Sebagaimana penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Sulus Salasa. Nah, Islam dengan maknanya yang umum artinya tauhid, yang itu merupakan agama para nabi dan rasul. Huwa tauhidu wa huwa dinu jami'il anbiya, dan dia adalah agama seluruh para nabi. Wa huwa ifradullah jalla wa ala bil ibadati, dan tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum, meskipun syariat para nabi berbeda-beda, ya, agama mereka sama, artinya usul mereka sama, prinsip pokok agama mereka sama yaitu tauhid, dan syariat-syariat mereka berbeda-beda. Nah, kata Nabi SAW, al-anbiya'u ikhwatun li'allat, para nabi itu perumpamaannya seperti ikhwah li'allat, saudara-saudara li'allat, ya, satu bapak. Dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta, saudara-saudara satu bapak yang memiliki ibu-ibu yang banyak. Nah, saudara-saudara yang punya satu bapak kemudian menikah ta'addud, ya, lebih dari satu perempuan, lebih dari satu wanita, ya, bapak mereka satu. Nah, tapi ibu mereka berbeda-beda. Sama juga dengan para nabi, agama mereka, prinsip pokok agama mereka itu tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, sama, semua sama. Nah, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, semuanya sama. Nah, beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan dari selain Allah Subhanahu wa taala, sama. Adapun syariatnya berbeda, mungkin tata cara salat kita dengan tata cara salat umat-umat sebelumnya berbeda. Puasa kita dengan puasa mereka berbeda dari sisi kaifiahnya, syariatnya berbeda. Naam. Ya. Fa kullu syari'atin kanat li hajati tilkal ummah hasba maslahatihim. Maka setiap syariat kanat adalah lihajatin tilkal ummah, adalah untuk memenuhi hajat kebutuhan umat tersebut, umat itu. Hasba maslahatihim, hasba maslahatiha, sesuai dengan maslahatnya. Nah, sesuai dengan maslahatnya. Ya. Dan agama Islam datang sebagai agama terakhir dan agama penutup dari agama-agama sebelumnya, dari syariat-syariat sebelumnya. Ya. Naam, salihun li kulli ummatin wa zamanin. Salihun li kulli ummatin wa zaman. Agama Islam itu cocok diterapkan. Ya, pada setiap umat setelah datangnya Islam, cocok diterapkan untuk setiap umat dan di setiap waktu. Nah, karena dia adalah agama terakhir, penutup. Tidak dikatakan Islam itu ya cocoknya di tanah Arab saja. Makanya ada istilah Islam Arab. Di Indonesia Nusantara. Nah, tidak. Tidak bisa demikian. Ya. Jangan samakan Islam dengan agama-agama atau syariat-syariat sebelumnya yang berlaku khusus pada suatu kultur tertentu, ya, tempat, ya, ataukah wilayah tertentu, bangsa tertentu, tidak. Islam bersifat kafah universal, menyeluruh. Qala fal Islamu huwa ibadatullah wahdahu la syarika lah. Maka Islam definisinya adalah beribadah kepada Allah saja. La syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Bima syara'ahu fi kulli waqtin bihasabih, dengan apa yang Allah syariatkan pada setiap waktu sesuai dengan keadaannya. Falladzina amanu bit-taurati wa amilu biha fi waqtil amali biha kanu muslimin. Maka orang-orang yang beriman terhadap Taurat dan beramal dengannya di waktu, fi waqtil amali biha, di waktu beramal dengannya, artinya sebelum datangnya Injil. Nah. Ya, sebelum dimansuh. Waktul amal. Waktul amal artinya qabla an yunsakha. Kalau muslimin, maka mereka adalah orang-orang Islam. Walladzina amanu bil injili wa amilu bihi fi waqtil amali bihi kanu muslimin. Demikian pula orang-orang yang beriman terhadap Injil dan beramal dengan Injil di waktu yang memang masih layak untuk beramal dengannya, artinya apa? Sebelum datang Al-Quran, sebelum dimansuh. Maka orang-orang yang beriman dan beramal di waktu itu adalah orang-orang Islam. Walladzina amanu bil Qur'ani wa amilu bihi fi waqtihi humul muslimuna. Dan orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran dan beramal dengannya di waktunya, hum muslimuna. Mereka adalah orang-orang Islam. Li'anna al-jami' muwahhidun. Kenapa semuanya dikatakan orang-orang Islam? Orang yang beramal dengan Taurat di waktunya, orang yang beramal dengan Injil di waktunya, dan orang yang beramal dengan Al-Quran. Semuanya dikatakan Islam karena seluruhnya muwahhidun, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fattauhidu huwa dinu jami'ir rusul. Maka tauhid adalah agama seluruh rasul. Wal Islamu huwa dinu jami'ir rusul alaihimus salatu wassalam, dan Islam adalah agama seluruh rasul alaihimus salatu wassalam, bagi mereka selawat dan salam. Nah, sampai di sini materi kita. Insyaallah pertemuan selanjutnya masuk pada ayat berikutnya. Nah, jazakumullah khairan. Tafadhalu, barakallahu fiikum.